Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pembahasan dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang keempat. Ya, terakhir sampai pada pelajaran yang ke-11 ya. Pada pelajaran yang ke-11 ya. Ad-darsu al-hadiya asyara, ya. Ad-darsu al-hadiya asyara ya, pelajaran yang ke-11. Kemudian sampai pada pembahasan tamarin ya, terakhir pada apa? Ya, tamrin yang kelima ya. Tamrin yang kelima ya, khamisan atau al-khamis, yang kelima sudah. Sekarang berikutnya, pada kesempatan kali ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan tamrin berikutnya. Ya, as-sadisu yang keenam ya, yaitu tamrin yang keenam. Akmil hadhil jumlata. Akmil hadhil jumlata, sempurnakanlah kalimat ini. Kalimatnya sajadtu. Sajadtu, aku sujud. Aku bersujud. Ya, kemudian apa? Titik-titik ya. Nah, ini titik-titik ini diisi. Disempurnakan kalimatnya. Apa yang diisikan di sini? Bi maf'ulin mutlaqin. Bi maf'ulin mutlaqin. Yadullu ala al-adadi awin naw'i awit ta'kidi. Jadi diisikan dengan maf'ul mutlak ya, maf'ul mutlak yang menunjukkan pada jumlah ya, al-adad jumlah, kuantitas atau bilangan, aw an-naw'i atau naw' jenisnya, macamnya ya, aw at-ta'kidi atau juga menunjukkan ta'kid ya, penguatan makna, menguatkan makna. Ini ya, jadi diisikan pada titik-titik tersebut supaya kalimat tersebut menjadi sempurna sesuai dengan makna yang dimaksudkan. Tentunya apa? Karena di sini perintahnya tadi menyempurnakan kalimat ya, mengisi titik-titik itu dengan maf'ul mutlak ya, lafadznya sesuaikan atau lihat fi'ilnya, karena maf'ul mutlak ya, dia terkait dengan fi'il yang apa, yang lafadznya sama, yang asalnya sama dengan masdar yang menjadi maf'ul mutlak tersebut. Baik, yang pertama tadi apa? Maf'ul mutlak menunjukkan adad atau bilangan atau jumlah kuantitasnya. Sajadtu, aku sujud. Ini aku bersujud. Kemudian apa? Sajdatan. Sajdatan. Sajadtu sajdatan. Aku sujud satu kali sujud, sebanyak satu kali sujud. Diisikan dengan lafaz apa, dengan masdar yang lafadznya atau bentuknya apa, sajdatan ya, satu kali sujud. Kalau dua kali ya, dari tadi sajdatan dibentuk menjadi mutanna, karena kalau lafadz sajdatan ya, sajdatan itu mufrad, artinya menunjukkan jumlah satu, satu kali sujud. Kalau misalkan sujudnya dua kali ya, menunjukkan jumlah sujudnya dua kali, maka lafaz tersebut dibentuk menjadi mutanna. Bagaimana? menjadi sajid data ini, sajid data ini. Ya, ingat ya, dibuka kembali tentang musanna, isim musanna, ya, pembentukannya bagaimana. Di sini sebagai maf'ul mutlak, ya, dia keadaannya nasab, ya, dia termasuk isim yang mansub, ya, sehingga apa, ketika dibentuk musanna maka dia menjadi tadi sajadataini. Ya, jadi kalimatnya sajadtu sajadataini, sajud sebanyak dua kali sujud. Kalau misalkan sucinya banyak, maka dari lafaz sajadatan tadi dibentuk menjadi jamak. Ya, karena sajadatan itu muannas, ya, perempuan, ya, maka jamaknya jamak muannas. Jamak muannas salim. Apa? Sajadat, ya, sajadatan. Ya, sajadatan, ya, afwan. Sajadatin. Ya, jadi sajad tu sajadatin. Jadi tak taknit atau tak marbubah dihilangkan dari sajadatan tadi, tak marbubahnya dihilangkan, kemudian di apa, ditambahkan alif dan tak, tak yang biasa, ya, tak taknis yang atau tak pada jamak muannats itu yang mabsuthah atau yang maftuhah, yang terbuka. Ya, sehingga menjadi tadi sajadatin, ya, sajad tu sajadatin, sajud dengan banyak sujud, sebanyak, ya, beberapa kali sujud atau dengan banyak sujud. Ini kalau dengan bilangan yang di, ya, jumlahnya banyak tapi dengan bilangan yang disebutkan secara jelas, ya, tinggal disusun sebagaimana susunan adat dan ma'dudnya. Ya, kalau tiga kali sujud, salasa sajadatin, ya, sajad tu salasa sajadatin, sajud sebanyak tiga kali sujud. Ya, ini ya faedahnya untuk adat dan ma'dud, bisa dimurja' kembali, ya, diterapkan pada kalimat ini menjadi tadi sajad tu salasa sajadatin, sajud sebanyak tiga kali sujud. Kalau sujudnya 10 kali misalkan, apa, sajad tu ashrota, asyara, afwan, sajad tu asyara sajadatin, ini, dan seterusnya, ya, tinggal disesuaikan sesuai dengan yang dimaksudkan, ya, ini, itu maf'ul mutlak yang menunjukkan adat, bilangan atau jumlahnya. Berikutnya tadi apa, maf'ul mutlak yang menunjukkan jenis, jenis. Kalau dari contoh-contoh kemarin, pada pembahasan kemarin, maf'ul mutlak yang dia menjelaskan jenis itu di apa, bagaimana, jadi dari masdar, ya, masdar dari fi'il tersebut itu disertai dengan na'at atau sifatnya, atau di disertai dengan sifat na'at atau sifatnya. Berarti ini susunannya adalah na'at dan man'ut, masdar sebagai man'ut kemudian ditambahkan sifat atau na'atnya, atau dengan susunan idhofah. Ya, dengan susunan idhofah juga bisa. Ya. Jadi masdar itu menjadi mudhaf, kemudian diidhofahkan pada isim yang lain sesuai dengan makna yang dikehendaki. Ya. Sajada masdarnya apa? Masdar yang biasa. Ya, sujudan. Ya. Sajada yasjudu sujudan, sujud, gitu ya, itu masdarnya, masdar yang biasa, ya, artinya bukan masdar seperti yang menunjukkan bilangan tadi, bukan, nanti akan dibahas insya Allah, ya. Jadi masdar yang biasa, yang apa, merupakan masdar dari sajadah tadi apa, sujudan. Maka ini yang digunakan untuk menunjukkan na'u, kemudian tadi disertai dengan sifat na'at atau disertai dengan mudhaf ilaih. Misalkan apa, untuk yang menunjukkan na', ya, dengan disertai na'at atau sifatnya, sajadtu sujudan apa, sujudan tawilan, aku sujud, aku bersujud, ya, sujudan tawilan, dengan sujud yang panjang, yang lama, aku bersujud dengan sujud yang panjang atau yang lama, ya, sujudan tawilan, Ini menunjukkan nau jenisnya, jenis macam atau keadaan sujudnya. Bagaimana sujudnya? Apa atau bagaimana keadaan atau bagaimana sifat sujudnya? Yaitu sujud yang lama, yang panjang, sujud dan pawilan. Ya. Atau kalau di serta dengan atau di serta dengan yang susunan idhofah, misalnya sajadtu apa sujuda apa aku bersujud dengan sujudnya orang yang bersedih, misalkan, atau orang yang takut, takut bersujud dengan sujudnya orang yang takut. Sajadtu sujuda khashin, khashin, orang yang takut, khashin, dari khashiyah yakhsha. Ya, khasyia, ya, yakhsha, kemudian isim apa? Isim fa'ilnya apa? Khasyun, ya, khasyin. Atau khaifin. Ya, khashin ya. Sebagai mudhaf ilaih, khashin sendiri ini termasuk apa? Dilihat dari huruf akhirnya dia isim manqas ya. Khashiyun asalnya menjadi khashin. Ya. Jadi dan itu menjadi mudhaf ya, menjadi mudhaf ilaih. Sehingga menjadi tadi bagaimana? Sajadtu sujuda khashin. Aku bersujud dengan sujudnya orang yang takut. Ya. Takut pada Allah. Itu ya. Ini ya. Sajadtu sujuda khashin. Atau yang semisal dengan itu, ya. Tadi, kalau orang yang bersedih, sajadtu sujuda hazin. Aku bersujud dengan sujudnya orang yang sedih. Atau yang semisal dengan itu, nanti bisa dicari. Artinya banyak kemungkinan kata-kata yang bisa disusun. Asalkan tadi, maknanya benar, maknanya tepat, kemudian disusun dengan susunan yang tepat pula. Apakah itu na'at man'ut, ataukah idhofah, ini juga harus tepat. Tentu ya. Yang berikutnya ta'kid ya, menunjukkan ta'kid, penguatan makna. Ini lebih mudah insyaallah. Artinya kenapa? Karena hanya cukup sebutkan masdarnya saja. Ya. Sajadtu sujudan. Ya, sajadtu sujudan. Aku sujud ya, dengan sebenar-benarnya sujud. Ya, artinya di situ menunjukkan ta'kid, penguatan makna. Aku sujud. Dikuatkan maknanya, artinya benar-benar sujud. Ya. Saya benar-benar sujud. Atau saya sujud dengan sebenar-benarnya, dengan sungguh-sungguh. Ini. Itu ya. Baik. Berikutnya, as-sabi'u, tamrin yang berikutnya ya. As-sabi'u yang ketujuh. Hati misalan likulli ma yanubu anil masdaril al-waqi'a maf'ulan mutlakan. Ya. Hati misalan, datangkan contoh. Likulli ma yanubu alil masdari, untuk setiap kata yang menggantikan masdar. Untuk setiap kata yang menggantikan masdar. Al-waqi'ah maf'ulan mutlaqan. Ya. Yang apa? Keadaannya dia terletak sebagai maf'ul mutlak. Ya. Dalam keadaan dia terletak sebagai maf'ul mutlak. Ya. Ini. Jadi berikan contoh, satu contoh untuk masing-masing kata yang menggantikan masdar. Ya, kedudukannya itu sebagai maf'ul mutlak. Ini. Tempatnya atau letaknya atau kedudukannya sebagai maf'ul mutlak. Ini. Kemarin ya disebutkan di situ kata-kata atau sesuatu yang menggantikan masdar untuk menjadi maf'ul mutlak. Ya, sebagai maf'ul mutlak di sana yang pertama ada kullu, ba'du dan ayyu yang diidhafahkan pada masdar. Dan yang kedua ada adaduhu bilangannya. Dan yang ketiga sifatuhu sifatnya. Dan yang keempat ism masdar. Yang kelima masdarun yulaqihi fil ishtiqaq fil ishtiqaq fil ishtiqaq, ya, masdar yang ditemukan pada ishtiqaq atau bertemu dengan, ya, atau ya bertemu maksudnya ditemukan apa, ya, masdar yang ditemukan dalam ishtiqaq. Kemudian yang keenam ism isyarah, yang ketujuh dhamir yang kembali kepada masdar, yang kedelapan muradif atau sinonimnya. Jadi yang disebutkan di sini yaitu kata-kata yang itu menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak. Nah, dari itu nanti coba cari contohnya masing-masing. Ya, cukup satu saja. Ya, bisa melihat dulu dari contoh-contoh yang disebutkan kemarin pada masing-masingnya itu, kemudian coba nanti cari yang lain. Nah, usahakan yang paling utama mengambil contoh dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, karena pengambilan kaidah bahasa Arab yang paling utama, yang pertama adalah dari Al-Quran. Dari Al-Quranul Karim. Dari Kalamullah. Ini yang paling utama, yang paling pertama. Ya, kemudian setelah itu dari hadis Nabi, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ucapan-ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, ataupun kemudian dari para sahabat, ya, dan juga kemudian dari ucapan orang-orang Arab pada masa jahiliyah dan masa permulaan Islam, karena pada masa itulah bahasa Arab itu masih terjaga kemurniannya. Ya, cenderung masih terjaga kemurniannya, tidak tercampur dengan unsur-unsur asing. Tidak tercampur dengan bahasa-bahasa asing atau pengaruh dari luar, dari asing, dari luar Arab. Itu ya. Jadi itu dasar pengambilan kaidah yang paling utama dalam bahasa Arab. Ya, jadi Al-Qur'anul Karim, kalamullah, kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ucapan orang-orang Arab pada masa dahulu yaitu masa jahiliyah dan masa permulaan Islam. Permulaan Islam ya. Bukan pada masa Islam yang setelah itu, tetapi pada masa permulaan Islam itu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat masih hidup. Itu ya, yang dimaksud dengan permulaan Islam. Nanti di sana ada istilah fi sadril Islam, ya, sadrul Islam, permulaan Islam. Itu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ya, beserta para sahabat, ya. Ini. Itulah dasar yang paling utama, ya, tadi pengambilan ataupun perumusan kaidah-kaidah bahasa Arab ini. Ya. Bahasa Arab yang fusha, bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab yang apa? Bahasa Arab sebagai bahasa Islam, gitu ya. Ini. Ya, kita lanjutkan berikutnya untuk tamrin yang ketujuh. Dicoba sendiri ya, insya Allah bisa dilatih. Nanti bisa ditanyakan atau dicek pada temannya, pada yang lain, insya Allah. Untuk mengetahui ya, apakah itu benar, sudah benar ataukah belum. Kalau sudah benar, walhamdulillah. Kalaupun belum, ya walhamdulillah. Nanti dicoba lagi. Baik, yang namanya belajar ya, coba terus. Jangan putus asa ya, insya Allah. Berikutnya, aslaminu yang ke-8, tamri yang ke-8. Hati salah tata amsilatin lil masdarin na'ibi an fi'lihi. Berikan 3 contoh untuk masdar yang menggantikan fi'ilnya. Berikan 3 contoh untuk masdar yang menggantikan fi'ilnya. Yang dicontohkan kemarin dalam pelajaran ini apa? Misalnya, mahlan. Ya, menggantikan amhil. Pelan-pelan. Atau tunggu sebentar. Kemudian ada lagi apa kemarin? Sam'an wa ta'atan. Dalam tamrin ya, ada ya. Sam'an wa ta'atan. Maksudnya apa? Yakni dia menggantikan fi'ilnya. Asalnya fi'ilnya asma'u wa uti'u. Asma'u wa uti'u. Saya mendengar dan saya taat. Ini fi'il. Pada asalnya demikian. Tapi kemudian digantikan oleh masdar menjadi sam'an wa ta'atan. Ini. Dan di sana masih ada contoh-contoh yang lain insyaAllah. Ya, nanti bisa dicari. Ya, masih banyak insyaAllah ya. Seperti juga ini, ucapan tasbih, subhanallah. Ya, subhanallahi, subhanallah, subhana. Ini ya, subhana. Ini maf'ul mutlak. Dan ini dia termasuk ini. Ya. An-na'ib an-fi'lihi. Jadi dia menggantikan fi'ilnya. Asalnya apa? Usabbihullaha. Usabbihullaha. Aku bertasbih kepada Allah. Usabbihu. Sabbaha yusabbihu. Itu fi'ilnya. Bertasbih. Mensucikan Allah. Kemudian dari fi'il itu, sabbaha atau yusabbihu, digantikan oleh masdarnya menjadi subhanallah. Ini ya, ini termasuk maf'ul mutlaq, yakni an-na'ib, yakni apa tadi, masdar yang menggantikan fi'ilnya. Itu ya. Kemudian berikutnya, tamrin berikutnya, at-tasi'u yang ke-9. Darabtuhu darbatan. Ya. Darabtuhu darbatan. Ada satu contoh kalimat seperti ini, maknanya apa? Aku memukulnya. Darbatan, 1 kali pukul, ya, sebanyak 1 kali atau sekali pukul. Nah, di sini dijelaskan, dibahas darbatan atau darbatun. Apa ini darbatun? Kalau dia satu berupa satu isim satu kata ya, huruf akhirnya dhammah. Darbatun. Tetapi ketika dia dimasukkan dalam satu kalimat dan kedudukannya di situ sebagai maf'ul mutlak, ya dia menyesuaikan maf'ul mutlak termasuk isim yang mansub. Maka tadi lafadznya menjadi mansub. Darbatan. Darabtu darbatan. Ini ya, jadi hal-hal yang semacam ini tidak perlu di apa? Artinya tidak perlu bingung lagi loh. Tadi darbatan kok ini menjadi darbatun. Ya karena menyesuaikan masing-masingnya sesuai penggunaannya dalam kalimat. Kalau yang awal tadi sebagai maf'ul mutlaq dia mansub, ya, tanda nasabnya fathah pada huruf akhir, darabtuhu darbatan. Ya. Adapun dalam kalimat selanjutnya kata darbatun, ya, ya di situ tidak sebagai maf'ul mutlaq dalam kalimat tersebut ya, dia untuk menjelaskan maksud atau makna kata darbatun di situ. Kemudian kalau dilihat kedudukannya ya dia mubtada dalam kalimat yang penjelasan ini. Ya. Tetapi kembali tadi, ini satu lafaz satu kata, maka diucapkan sebagaimana asalnya. Dan di sana ada yang namanya hikayah, mungkin di lain waktu insyaallah ya. Baik. Ini sekedar tambahan faedah ya supaya tidak terjadi tadi yang awal kok dibaca darbatan kemudian yang berikutnya darbatun itu ya, karena menyesuaikan kedudukannya masing-masing dalam kalimat tersebut. Jadi darbatun misalun li masdaril marrati. Jadi kata darbatun darbatun ini misalun satu contoh li masdaril marrati untuk masdar marrah. Jadi dorbatun adalah satu contoh untuk masdar marrah atau pada masdar marrah. Ini. Apa itu masdar marrah? Wa masdarul marrati, wa masdarul marrati huwa ma yuzkaru li bayani adadil fi'li. Ya, masdar marrah adalah huwa ma yuzkaru li bayani adadil fi'li. Jadi masdar yang disebutkan untuk menjelaskan adad, bilangan atau jumlah fi'ilnya. Masdar yang disebutkan untuk menjelaskan bilangan atau jumlah fi'ilnya. Maksudnya berapa banyak fi'il atau perbuatan itu dilakukan. Ya, menunjukkan jumlahnya, seberapa banyak perbuatan itu dilakukan. Gitu ya. Ya, ini makna atau ta'rif atau definisi dari masdar marrah. Yaitu masdar yang disebutkan untuk menunjukkan bilangan atau jumlah seberapa banyak fi'il itu dilakukan. Jadi dari contoh tadi misalkan ya, darabtuhu darbatan, aku memukul dia sebanyak satu kali pukulan. Nah di situ darbatan menunjukkan makna tadi jumlahnya, banyaknya, berapa kali pukul. Aku memukul dia seberapa banyak, berapa kali. Maka disebutkan masdar ini, masdar marrah ini, darbatan, yakni satu kali pukulan, sebanyak satu kali pukulan. Ini ya. Inilah masdar marrah. Jadi disebutkan untuk menjelaskan jumlah atau bilangan dari fi'ilnya. Wa yubna minal fi'li tsulatsiyil mujarradi 'ala wazni fa'latun. Ya, masdar marrah ini dibentuk dari fi'il tsulatsi mujarrad pada wazn fa'latun. 'Ala wazni fa'latun. Itu kalau dibaca dia sebagai satu kata ya, fa'latun. Atau kalau mau dibaca dengan i'rab pada kata ini ya, ala wazni fa'latin. Kedua-duanya boleh. Tinggal tadi membacanya dari sisi apa atau cenderung dibaca dengan cara yang mana. Ya, kalau dia sebagai satu kata ya tadi fa'latun, ala wazni fa'latun. Jadi wujubna min al-fi'li tsulatsi al-mujarradi 'ala wazni fa'latun. Ya, masdar marrah itu dibentuk ya, dari fi'il tsulatsi mujarrad pada wazan fa'latun. Ya, jadi wazannya fa'latun. Bi fathil fa'i, dengan fathah pada fa' fi'ilnya. Was atau fa' kalimahnya. Afwan. Bi fathil fa'i, dengan fathah pada fa' kalimah. Was sukunil a'ini, dan sukun pada a'in kalimah. Ya. Fat ya, apa tadi? Fa'latun. Jadi fa' kalimahnya di fathah, kemudian a'in kalimahnya sukun. Fa'latun. Ya. Nahwu, contoh. Darabtuhu darbatan. Ya, darabtuhu darbatan. Saya memukul dia sebanyak satu kali pukulan. Ini. Wa darbataini. Dan dua kali pukulan. Ini ya bentuk musanna tadi. Darbataini. Dua kali pukulan. Maksudnya darabtuhu darbataini, aku memukul dia sebanyak dua kali pukulan. Wa darabatin, ini jamaknya. Jadi maksudnya darabtuhu, ya darabtuhu darabatin, aku memukul dia banyak pukulan. Beberapa pukulan atau banyak pukulan ini. Dan perhatikan di sini, di sini tidak disebutkan ya tentang ini, tapi coba perhatikan ketika bentuk mufrad darbatan ain kalimah sukun. Demikian pula ketika musanna bentuknya dibentuk menjadi isim musanna darbataini ain kalimah juga sukun. Ain kalimah pada kata ini pada huruf ra, darbatan atau darbataini, huruf ra-nya sebagai ain kalimah itu sukun. Sesuai yang disebutkan tadi ya. Jadi wazan fa'latun bi fathil fa'i wa sukunil aini, dengan fathah pada fa' kalimah dan sukun pada ain kalimah. Ini berlaku pada tadi mufrad dan musanna. Adapun ketika dijamakkan di sini menjadi apa? Dorobatin. Dorobatin, huruf ra yakni dia sebagai ain kalimah, itu menjadi fathah. Ain kalimahnya menjadi fathah ketika dia dijamakkan. Ini ya, seperti apa, rekaat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia rekaat ya, rekaat sholat. Kalau dalam bahasa Arab, satu rekaat dikatakan apa? Rak'atun. Satu rekaat. Rak'atun. Huruf kaf sebagai ain kalimah sukun. Rak'atun. Kemudian kalau dua rekaat, rak'atani. Ini yang marfu' ya. Rak'atani. Dua rekaat. Kalau banyak rekaat atau beberapa rekaat, menjadi apa? Raka'atun. Raka'atun. Ain kalimah, yaitu huruf kaf, itu menjadi fathah. Ya, ini memang demikian pada isim yang berwazan ini, atau masdar marah ini. Ya, ketika jamak, maka di situ ain kalimahnya menjadi fathah. Berikutnya. Tadi ya, itu pembentukan masdar marah dari fi'il thalathi mujarrad, yaitu mengikuti wazan fa'latun. Kemudian yang berikutnya, watul haqu at-ta'u, ya, watul haqu at-ta'u bimasdari fi'li ghairi thulatsiyil mujarradi, dan disertakan ta, ya, disertakan huruf ta bimasdari fi'li pada masdar fi'al ghairi thulatsiyil mujarradi, selain dari thulatsi mujarrad. Jadi masdar dari fi'il selain thulatsi mujarrad, ya, itu disertai dengan ta. Ya, maksudnya pada masdar marrah ini ya, karena di sini pembahasannya pada masdar marrah. Jadi masdar marrah yang dibentuk dari fi'il selain thulatsi mujarrad, maka apa? Dengan menambahkan ta di akhir pada masdar fi'ilnya, artinya pada masdar yang biasa, masdar yang umum, ya, bisa difahami. Jadi pada fi'il selain thalith mujarrad, kan setiap fi'il ada masdar ya, jadi pada fi'il selain thalith mujarrad, masdar marahnya itu pembentukannya, ya, pembentukan masdar marah itu dengan menambahkan ta pada akhir masdar fi'il tersebut, pada akhir masdar, yaitu masdar yang biasa dari fi'il tersebut, fi'il yang selain thulatsi mujarrad. Nah, dengan contoh insyaallah nanti bisa mudah difahami. Nahwu, contoh kabbara, ini thulatsi mazid ya, artinya bukan thulatsi mujarrad. Kabbara, bertakbir atau mengagungkan. Nah, masdar marahnya bagaimana? Tadi menambahkan atau menyertakan ta pada masdar yang biasa atau masdar yang aslinya, masdar yang biasa pada kata ini. Kabbara, masdarnya apa? Wazan fa'ala taf'ilan. Berarti kabbara takbiran. Ini masdar, masdar yang biasa ya. Kabbara takbiran. Nah, ketika diinginkan bentuk masdar marrah, ketika diinginkan makna ataupun bentuk masdar marrah dari kata ini, maka apa tadi? Dengan menyertakan ta pada akhir masdar tersebut. Jadi dari takbiran ditambahkan ta di akhir menjadi takbiratan. Ya, menjadi takbiratan. Ini ya, jadi takbiratan ini masdar marrah pada fi'il kabbara. Ya. Contoh. Nukabbiru arba'a takbiratin. Ya, nukabbiru arba'a takbiratin fi sholati 'alal mayyiti. Kita bertakbir arba'a takbiratin, sebanyak 4 kali takbir. Fi sholati 'alal mayyit, pada sholat terhadap mayit atau sholat jenazah. Ya. Nah, di sini apa? Nukabbiru arba'al arba'a takbiratin. Ini arba'a, ini adat, ini bilangan. Dia menggantikan masdar yang seharusnya atau yang asalnya sebagai maf'ul mutlak, yaitu takbiratin. Atau kalau mufrad ya takbiratan. Ya, takbiratan. Itu kalau mufrad ya. Tetapi karena di sini dia jamak sebanyak 4 kali ya kan jamak, maka tadi menjadi arba'a takbiratin. Jadi adatnya yaitu arba'a ini yang kemudian dia menggantikan masdar sehingga dia mansub arba'a. Adapun masdarnya takbiratin ya, dia sebagai mudhaf ilaih dari arba'a tersebut. Ya. Kalau seandainya itu satu, jumlahnya satu, maka apa? Lafadznya bagaimana? Takbiratan ya. Misalkan nukabbiru takbiratan. Kita bertakbir satu kali takbir. Ada satu kalimat demikian ya. Ini nukabbiru takbiratan. Kita bertakbir satu kali takbir, sebanyak satu kali takbir itu ya. Itu kalau mufrad ya. Ini. Kemudian keterangan berikutnya, wa idza kana bina'ul masdaril asliyyi bitta'i dzikra ba'dahu ma yadullu 'alal 'adadi. Dan jika bentuk masdar asli itu dengan ta, ya jika bentuk masdar asli itu dengan ta, artinya pada masdar yang asli pada dari suatu fi'il itu memang sudah ada ta-nya, ya masdar yang asli, ya masdar yang biasa atau yang menunjukkan makna secara umum, ya di situ sudah ada ta-nya. Lalu bagaimana kalau di situ diinginkan untuk menunjukkan makna dari masdar marrah, bagaimana caranya? Yakni apa? Dzukira ba'dahu ma yadullu 'alal 'adadi. Dzukira ba'dahu ma yadullu 'alal 'adadi. Disebutkan setelahnya sesuatu yang menunjukkan bilangan. Ya, disebutkan setelah masdar tersebut sesuatu yang menunjukkan bilangan atau jumlahnya. Ya ini ya. Jadi ini ada beberapa keadaan tentang bentuk ya masdar marrah. Nahu contoh di sini contohnya dicontohkan rahaltu rihlatan wahidatan. Rahaltu rihlatan wahidatan, saya bepergian dengan sebanyak satu kali rihlah. Satu kali bepergian. Nah, jadi masdar dari rahala, kan fi'ilnya rahala ya. Kemudian masdarnya apa? Yaitu rihlatan atau rihlatun. Nah, masdar ini rihlatun itu ternyata dia sudah ada ta'nya. Ada ta'nis atau ta' marbutahnya. Nah, lalu kalau diinginkan makna masdar marrah di situ bagaimana? Ya, dia sudah ada ta'nis atau ta' marbutahnya. Maka tadi ditambahkan kata yang menunjukkan pada jumlah atau bilangan. Kalau jumlahnya satu ya wahidatan. Kalau jumlahnya dua ya apa? Isnatani. Karena mu'annas ya perempuan ya. Isnatani. Kalau jumlahnya tiga ya dengan susunan adad dan ma'dud. Ya. Salasa. Apa? Rihlatin gitu ya. Gitu. Dan seterusnya ya. Gitu ya. Jadi di sini rahaltu rihlatan wahidatan. Rihlah, bepergian sebanyak satu kali. Contoh berikutnya aqamtu iqamatan wahidatan. Aqamtu iqamatan wahidatan. Saya mendirikan sebanyak satu kali. Ya. Saya mendirikan atau saya menegakkan atau saya menunaikan sebanyak satu kali. Satu kali perbuatan, mendirikan atau menegakkan atau menunaikan. Ya, sesuai dengan konteksnya nanti ya. Berikutnya, tarjamtu al-kitaba tarjamatan wahidatan. Saya menerjemahkan buku ini sebanyak satu kali. Sekali menerjemahkan. Nah, di situ ya, masdar dari masing-masing fi'ilnya tadi. Rihlatan, kemudian iqamatan, kemudian tarjamatan. Masdar yang asli ini sudah ada ta'nisnya atau sudah ada ta' marbutahnya. Itu makna masdar yang asli. Kalau dikehendaki atau diinginkan masdar marrah dari ini bagaimana? Ya tadi ditambahkan atau disebutkan kata yang menunjukkan bilangannya, jumlahnya. Maka tadi disebutkan atau ditambahkan apa wahidatan misalnya. Ya, sesuai dengan jumlah yang dimaksudkan tadi. Ya. Jadi ini ya ada beberapa keadaan bentuk masdar marrah. Ya, kalau thulatsi mujarad tadi apa kalau fi'ilnya itu thulatsi mujarad maka masdarnya berwazan fa'latun. Ya. Kalau fi'ilnya selain dari thulatsi mujarad maka dengan apa dengan cara menambahkan ta di akhirnya. Menyertakan ta pada akhir masdar dari fi'il yang selain thulatsi mujarad. Kemudian yang berikutnya, keadaan yang berikutnya, kalau ternyata masdar itu masdar dari suatu fi'il ya atau masdar kalau ternyata masdar dari fi'il itu sudah ada ta marbutahnya atau ta ta'rifnya, maka bagaimana untuk membentuk menjadi masdar marrah itu dengan menyebutkan bilangan yang sesuai dengan yang dikehendaki. Ya. Menunjukkan kata sesuatu yang menunjukkan bilangan atau jumlahnya. Ini. Itu ya. Berikutnya. Ada sedikit latihan di sini. Sugh masdar al-marrati minal af'alil atiyati. Sugh masdar al-marrati minal af'alil atiyati. Bentuklah masdar marrah dari fi'il-fi'il berikut ini. Waqafa waqafatan. Ya, waqafa waqafatan. Sesuai wazannya ya. Fa'latan. Akala aklatan. Akala aklatan. Waqafa waqafatan. Saya berhenti sebanyak satu kali. Berhenti. Akala aklatan. Ya, saya makan. Sebanyak satu kali makan. Kemudian jalasa jalsatan. Jalasa jalsatan. Saya duduk sebanyak sekali duduk. Kemudian salama. Apa kalau salama? Masdarnya yang asli apa? Salama tasliman. Itu masdar yang asli. Kalau masdar marrah berarti ditambahkan ta di akhir menjadi taslimatan. Salama taslimatan. Ya. Salama di sini. Ya. Kalau disertai dengan huruf jar yaitu ala maka bermakna mengucapkan salam, memberi salam. Ya, itu salama ala ya. Ini. Nanti kalau huruf jarnya berbeda, nanti maknanya juga bisa berbeda. Ya, bisa dicek, dibuka di kamus ya. Atau di penjelasan pada bab ini. Bab fa'ala. Ya. Ini. Kemudian yang berikutnya, pembahasan berikutnya, yaitu tamrin yang 10 ya. Ayat. Al-Ashir yang ke-10, tamrin yang ke-10. Ijlis jilsat al-talibi almin. Ijlis jilsat al-talibi almin. Ada satu contoh kalimat ini. Ijlis, duduklah. Jilsat al-talibi almin. Dengan cara atau dengan sikap duduk. Dengan cara duduk atau sikap duduk. Atau keadaan duduk. Ya. Seorang penuntut ilmu. Ya. Ini ucapan dalam kalau di kembalikan ke daras kemarin ya, ucapan mudaris pada salah seorang muridnya. Jadi duduklah engkau dengan cara duduk atau dengan sikap duduk atau dengan keadaan duduk seorang penuntut ilmu. Ini. Nah, di sini ada kata jilsah. Jilsata talibi almin. Jilsata. Atau jilsatun asalnya. Apa ini? Dijelaskan di sini jilsatun. Misalun li masdaril hayati. Jilsatun misalun li masdaril hayati. Jilsatun ini satu contoh untuk masdar hay'ah. Jadi lafaz ini yaitu jilsatun dia merupakan salah satu contoh untuk masdar hay'ah. Ini. Apa itu masdar hay'ah? Masdarul hayati, masdar hay'ah yakni ma yudkaru liddalalati ala hay'atil fi'li wa sifatihi. Ya, ma yudkaru liddalalati ala hay'atil fi'li wa sifatihi, yaitu masdar, ya, masdar yang disebutkan untuk menunjukkan pada keadaan fi'il, cara atau sikap fi'il, ya, perbuatan itu dilakukan, wa sifatihi dan sifatnya, ya, ini masdar hai'ah. Jadi dia menunjukkan keadaannya atau sikapnya atau caranya perbuatan itu dilakukan bagaimana. Kalau dari contoh tadi ya, jilsat tafali bi ilmin, cara duduk, sikap duduk atau keadaan duduk seorang penuntut ilmu. Gitu ya, itu makna dari lafaz jilsah. Artinya menunjukkan tadi makna apa? Cara duduk atau sikap duduk atau keadaan duduk atau yang semakna dengan itu ya. Ini ya, ini masdar hai'ah. Wa yusaru ala wazni fi'latin bikasrin fasukunin. Wa yusaru ala wazni fi'latin, masdar hai'ah ini dibentuk pada wazan fi'latun. Jadi wazannya fi'latun. Bikasrin fasukunin, dengan kasrah lalu sukun. Maksudnya apa? Kasrah pada fa kalimah dan sukun pada ain kalimah. Ya. Tadi contohnya kan jilsatun. Fa kalimah huruf pertama kasrah. Jimnya kasrah, ji. Kemudian ain kalimah huruf kedua apa? Huruf lam ya. Itu sukun. Maka dibaca jilsatun, fi'latun. Ya. Ini wa yusaru ala wazni fi'latun atau fi'latin bikasrin fasukunin. Ya, dia dibentuk pada wazan fi'latun itu dengan kasrah lalu sukun. Nahwu, contoh jilsatan min jalasa. Ya, jilsatan ini dari jalasa. Ya, wazannya fi'latan. Ya. Huruf pertama atau fa kalimah kasrah dan huruf berikutnya atau ain kalimah sukun ya, fi'latan. Ini ya, ini kemudian contoh dalam Al-Qur'an fit tanzili dalam Al-Qur'an fa amma man saqlat mawazinuhu fa huwa fi 'ashatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangannya, maka dia fahuwa fi aisyatin rabiatin, maka dia berada pada aisyah, aisyatin, keadaan hidup ya, rabiah yang diridhoi. Ya, ada pembahasan di sini ya, rabiah itu Allahu a'lam maknanya mardiyah, diridhoi. Bisa dibuka tafsirnya ataupun pembahasannya ada kitab-kitab yang ada ya. Yang jelas di sini tadi apa? Aisyah, Aisyatin. Jadi lafaz ini Aisyatin ya, karena di sini ada fi ya, menjadi fi Aisyatin. Jadi Aisyatin inilah masdar hai'ah. Artinya dia menunjukkan keadaan atau sikap atau cara atau sifat. Jadi Aisyah, keadaan hidup atau sifat hidup. Bagaimana keadaan hidup atau sifatnya? Rabiatin, yang diridhoi. Jadi hidup, keadaan hidup atau sifat hidup yang diridhoi. Gitu ya. Kemudian wa fil hadis, dalam hadis fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Maka jika kalian membunuh, fa'ahsin al-qitlata, maka perbaguslah al-qitlata. Ini hadisnya ya. Ini masyhur biasanya kalau musim Idul Adha, menjelang Idul Adha. Artinya di sana banyak diadakan kajian tentang apa, menyembelih hewan kurban ya. Nah, salah satunya yang disebutkan dalam pembahasan tersebut ini, hadis ini. Ya, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata, jika kalian membunuh maka perbaguslah cara membunuhnya. Al qitlata yaitu cara membunuhnya atau sikap atau keadaan membunuhnya. Ya, dalam konteks itu Idul Adha tadi ya misalkan, maka bagaimana cara membunuh binatang korban, hewan korban itu dengan cara yang bagus, dengan yang baik. Ya tadi disembelih dengan cara yang baik, pisaunya ditajamkan, kemudian apa binatangnya ya diperlakukan dengan baik, tidak disiksa, ya. Kemudian dia dipisahkan dari hewan korban yang lainnya supaya tidak saling melihat dan seterusnya. Itu ya, itu cara membunuh yang baik dalam hal tadi itu hewan korban ya. Ya kembali ke sini tadi al-qitlata itu menunjukkan tadi hai'ah, keadaannya, caranya atau sikapnya atau sifatnya, cara membunuh atau keadaan atau sifat membunuhnya bagaimana ya ini. Wa minal amsali, dan contoh dari al-amsal yaitu ungkapan atau peribahasa atau yang semisalnya ya, dalam bahasa Arab juga banyak semacam itu ya, peribahasa atau ungkapan ataupun yang semisalnya, perumpamaan ya, perumpamaan dikatakan di sana ahasyafan wa su'akilatin, ahasyafan wa su'akilatin ya. Apakah kurma yang buruk dan jeleknya timbangan ya, apakah kurma terburuk dan timbangan yang jelek? Ini maknanya ahasyafan, ahasyafan wa su'akilatin. Di sini dijelaskan al-hasyafu, apa makna al-hasyaf? Arda'ut tamri. Ini arda'ut tamri, kurma yang paling buruk, kurma yang paling jelek. Yang mungkin yang paling busuk, yang paling apa? Ya bentuknya enggak karuan gitu ya. Gitu ya. Itu istilahnya apa? Hasyaf. Ya. Kemudian apa di sini? Yudrabu hadzal masalu liman yajma'u khaslataini makruhataini. Jadi perumpamaan ini, ya, perumpamaan ini, perumpamaan atau peribahasa ini dibuat untuk orang yang mengumpulkan dua tabiat yang buruk atau dua tabiat yang dibenci, al-makruhatain, dua tabiat yang dibenci, yang tidak disukai. Artinya ya tadi dia tabiat yang buruk. Ya. Apa? Taqdirul kalami, takdir dari ucapan ini apa? Tabi'u hasyafan, apakah engkau menjual hasyaf, engkau menjual kurma yang paling buruk, wa taqilu su'akilatin, dan engkau menakar dengan takaran yang jelek, artinya dia mengurangi takarannya, tidak menyempurnakannya. Misalkan orang beli sekilo, ya dia timbang, dia misalkan orang beli dengan satu takaran, maka dia menguranginya, tidak penuh takarannya. Ini ya maksudnya. Nah ini apa? Orang menjual barang yang paling jelek, yaitu kurma yang paling jelek. Kemudian dia menjualnya pun dengan cara menakar curang, artinya dengan cara menakar yang jelek, yaitu dia curang, mengurangi timbangan atau mengurangi takaran tadi. Ya, sudah barangnya jelek, cara menakarnya juga jelek. Ini ya, ini perumpamaan untuk tadi orang yang memiliki dua tabiat yang buruk. Ini ungkapan atau perumpamaan dalam bahasa Arab tadi ya. Ahasyafan wa su'akilatin. Apakah kurma yang terburuk dan timbangan yang jelek? Gitu ya. Nah di situ tadi mana yang terkait dengan babnya tadi apa? Masdar hai'ah. Yaitu pada kata kilatin. Kilatin. Kala yakilu. Fi'ilnya kala yakilu, menakar. Kemudian masdar hai'ahnya adalah kilatin. Fi'latun, kilatun. Di sini sebagai mudhaf ilaih ya, su'akilatin, majrur ya. Nah, di sini kilatin, ini masdar hai'ah. Artinya dia menunjukkan tadi cara atau sikap atau sifat atau keadaannya. Cara menakar atau keadaan menakarnya, sifatnya bagaimana? Oh, caranya, cara menakarnya buruk, jelek. Sifatnya atau keadaannya buruk ketika menakar. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini ya. Ini contoh dari dari apa? Dari masal, dari perumpamaan ya. Ini. Berikutnya, waqala syairu, contoh yang lain dari ucapan seorang penyair untuk masdar hai'ah ini. Masyaina misyatal laifi. Masyaina misyatal laifi qada wal laifu ghadbanu. Kami atau kita berjalan ya, masyaina, kita berjalan. Kemudian misyatal laifi, misyah. Fi'ilnya masya, masyaina, kemudian ada misyah. Apa? Ya, dia wazannya berarti kan fi'latun atau fi'lah. Ini masdar hai'ah. Artinya tadi menunjukkan cara atau sikap atau sifatnya atau keadaannya. Jadi cara berjalan atau sikap atau sifat berjalannya atau keadaan berjalannya. Kemudian di sini diidhofahkan pada apa? Al-laif, pada singa. Berarti maknanya kita berjalan dengan cara berjalannya singa. Ada yang menunjukkan keadaannya, cara jalannya seperti apa. Cara jalan yang bagaimana, yaitu cara atau sikap berjalan sebagaimana singa. Sikap jalannya singa. Ghadan, ya betul. Walaitu ghadbanu, sedangkan singa itu marah. Ya mungkin karena di apa disamakan atau disamai. Ya, ini satu satu bait syair ya. Masyaina misyatal laifi ghadan wal laifu ghadbanu. Kita berjalan dengan cara jalannya singa besok, sedangkan singa itu marah. Ya, tadi ya, misyata ini masdar hai'ah. Al-laifu al-asadu jam'ahu luyusun. Al-laif adalah al-asad, singa. Jamaknya adalah luyus. Ya. Berikutnya, sukh masdar hai'ati minal af'alil atiyati. Suh masdar al-hai'ati minal af'alil atiyati. Bentuklah masdar hai'ah dari fi'il-fi'il berikut ini. Asha tadi menjadi Aisyatan. Ya. Dibaca mansabnya supaya lebih jelas. Asha Aisyatan. Hidup dengan cara hidup, dengan keadaan hidup. Aisyatan. Mata, mati meninggal. Mitatan. Ya, mitatan. Dengan apa berarti mitatan maknanya apa? Cara mati atau keadaan mati atau sifat matinya. Mitatan. Ya. Kemudian jalasa duduk menjadi jilsatan. Masdar hai'ahnya adalah jilsatan. Cara atau keadaan duduk, sikap duduk. Kemudian qatala qitlatan. Tadi ya, qitlatan. Cara membunuh atau sikap atau keadaan membunuh. Ini. La yubna masdarul hai'ati min ghairi thulatsil mujarradi. La yubna masdarul hai'ati min ghairi thulatsil mujarradi. Ya, masdar hai'ah, ya, masdar hai'ah tidak dibentuk dari selain thulatsil mujarrad. Maksudnya apa? Ya, masdar hai'ah, ya, masdar hai'ah itu hanya dibentuk pada thulatsil mujarrad saja. Adapun yang thulatsil madzi ataupun yang rubai itu tidak dibentuk menjadi masdar hai'ah. Ini. Kalau masdar marrah tadi dibentuk dari masdar dibentuk dari thulatsi mujarrad maupun yang selain thulatsi mujarrad. Itu yang masdar marrah. Adapun masdar hai'ah ini hanya pada thulatsi mujarrad saja. Baik. Itu ya. Masih sedikit kita lanjutkan ya, kita selesaikan saja insyaallah. Al-hadiya asyara yang ke-11. Ayyamun qalabin yang qalibun. Ayyamun qalabin yang qalibuna. Disebut dijelaskan di sini munqalabun. Munqalabun apa? Misalun lil masdaril mimi. Munqalabun ini adalah contoh untuk masdar mimi. Munqalabun contoh untuk masdar mimi. Wahuwa ma kana fi awalihi mimun zaidatun. Apa yang dimaksud dengan masdar mimi adalah masdar yang pada awalnya adalah mim. Masdar yang pada awalnya, pada huruf awalnya ada huruf mim tambahan. Ya, fi awal. Ya, wahuwa ma kana fi awalihi mimun zaidatun. Ya, jadi masdar yang keadaan awalnya, keadaan huruf awalnya ada huruf mim tambahannya, mim zaidah, mim tambahan. Ya, karena ada huruf mim tambahan, maka disebut dengan masdar mimi. Ya, mimi itu maksudnya terkait dengan huruf mim. Yaitu huruf mim yang ditambahkan pada awal masdar ini. Nahwu, contoh. Mabrobun wa mamatun wa ma'rifatun wa miq wa maqdiratun wa ma'idun. Ya. Ini dibaca sesuai dengan keadaan dia sebagai satu kata ya, satu lafad. Ya. Tadi. Contoh masdar mimi, mab, ya, mabrobun. Dari dharaba yadribu, masdar mimi, mabrobun. Kemudian mamatun, fi'ilnya mata yamutu, ya, masdar mimi, mamatun. Kemudian ma'rifatun, fi'ilnya apa? Arafa, ya, arafa ya'rifu. Ya, arafa ya'rifu. Ya, kemudian masdar miminya, ma'rifatun. Kemudian, maqdiratun. Ya, maqdiratun dari qadara yaqdiru atau yaqdiru ya. Ini masdar miminya maqdiratun. Kemudian mau'idun fi'ilnya wa'ada ya'idu. Masdar mimi mau'idun ini ya. Ini masdar mimi. Wa min ghairi tsalatsil mujarradi ya'ti 'ala zinati ismil maf'uli. Wa min ghairi tsulatsiyil mujarradi ya'ti 'ala zinati ismil maf'uli. Dan dari selain tsulatsi mujarrad, masdar mimi dari selain tsulatsi mujarrad itu datang pada wazan isim maf'ulnya. Jadi untuk yang tadi masdar mimi pada tsulatsi mujarrad seperti dicontohkan tadi, ada huruf mim tambahan dengan ada beberapa contoh tadi ya. Adapun pada selain tsulatsi mujarrad sebelumnya, afwan, kalau untuk yang tsulatsi mujarrad di sana ada berbagai macam bentuk ya, artinya sebagaimana masdar ya, itu sama'i, untuk masdar mimi juga kelihatannya itu juga ya sama'i ya. Ini. Atau di sana lafzu minkum. Mungkin kiasi tetapi ada ketentuannya insyaallah mungkin di lain waktu lafzu minkum. Ya. Nanti bisa dilihat lagi pada pembahasan masdar mimi dari kitab-kitab sharaf yang ada ya. Alhamdulillah. Ada kaidahnya insyaallah. Ya. Itu ya untuk yang tsulatsi mujarrad ya. Ada ketentuannya insyaallah, ada kaidahnya. Alhamdulillah. Kita kembali ke sini untuk yang selain tsulatsi mujarrad tadi, apa? Untuk yang selain tsulatsi mujarrad itu dibentuk sesuai dengan wazan isim maf'ulnya. Jadi sama bentuknya dengan isim maf'ul. Yang membedakan maknanya. Ketika sudah digunakan dalam kalimat sesuai siyakul kalam, nanti baru bisa dibedakan apakah itu isim maf'ul ataukah itu masdar mimi. Nah, contoh munqalabun ya, muqamun, mudkhalun, mukhrajun. Ini kalau dilihat bentuknya atau wazannya, ini adalah bentuk isim maf'ul. Ini sesuai dengan wazan-wazan isim maf'ul pada masing-masing babnya. Nah, wazan isim maf'ul ini ataupun bentuk isim maf'ul ini juga digunakan untuk masdar mimi. Artinya masdar mimi dari masing-masing fi'il afani ini, lafadznya sama. Jadi mungkalabun itu juga bisa digunakan sebagai masdar mimi. Muqamun, mudkhalun, mukhrajun ini juga bentuk masdar mini pada masing-masing kata ini. Jadi sama ya, antara isim maf'ul dengan masdar mini itu lafadznya sama. Ya, tadi yang membedakan ketika dia sudah masuk dalam kalimat, ya, sesuai dengan qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat, nanti bisa ketahui itu masdar mini ataukah itu isim maf'ul. Tapi fi tanzili dalam Al-Qur'an contohnya wa qala alladziina kafaru hal nadullukum 'ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kullu mumazziqin innakum lafi khalqin jadidin. Ya, dan orang-orang yang kafir itu berkata, hal nadullukum 'ala rajulin, apakah saat kami tunjukkan pada kalian pada seseorang yunabbi'ukum yang menunjukkan pada yang memberitahukan memberikan kabar kepada kalian idza muzziqtum kullu mumazziqin, jika kalian itu dihancurkan dengan sebenar-benarnya innakum lafi khalqin jadidin, sungguhnya kalian sungguh berada dalam penciptaan yang baru. Ya, kullu mumazziqin, jadi mumazziqin ini bentuknya isim maf'ul tetapi dalam ayat ini dia sebagai masdar mimi, ya, karena lafaznya sama ya, maka dilihat di sini dia sebagai masdar mimi. Ya, mumazzaq ini masdar mimi. Ayat yang berikutnya, contoh berikutnya pada ayat berikutnya, faj'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kullu mumazzaqin, maka kami jadikan mereka itu ahadits. Ya. Yang baru ya. Faj'alnahum sebentar asan ya kami jadikan mereka itu ahadits ya, bahan pembicaraan. Assalamualaikum. Ya. Seperti bahan pembicaraan wa mazzaqnahum kullu mumazzaqin. Dan kami hancurkan mereka dengan sebenar-benarnya kehancuran, ya. Ini mumazzaq ini ya. Ini pada asalnya dia bentuk isim maf'ul. Ya, pada selain dari itu lafi mujarrad ya. Kemudian dia dalam ayat ini adalah bentuk tadi masdar mimi, atau dia merupakan masdar mimi. Jadi secara bentuk, secara asal tadi isim maf'ul, tetapi penggunaannya ya itu bisa sebagai isim maf'ul atau bisa sebagai masdar mimi ya, sesuai dengan makna yang ditunjukkan ya. Ini tentang masdar mimi. Jadi masdar yang huruf awalnya itu berupa huruf mim tambahan. Dan masdar mimi itu secara makna sama dengan masdar yang biasa. Jadi tidak ada perbedaan makna sebenarnya antara masdar mimi dengan masdar yang biasa. Sama ya. Ini hanya berbeda bentuknya. Kalau masdar biasa ya masdar biasa bagaimana yang ada. Adapun masdar mimi di situ masdar yang di awalnya itu ada huruf mim tambahan. Ya. Kemudian berikutnya, samran yang terakhir pada pelajaran ini, Aksani Ashara. Al-masdaru alladhi yulaqi fil ishtiqaqi al-masdaru al-waqi'a maf'ulan mutlaqan. Al-masdaru alladhi yulaqi fil ishtiqaqi al-masdaru al-waqi'a maf'ulan mutlaqan. Masdar yang bertemu dalam ishtiqaq, dalam perubahan atau pembentukan kata-kata, ya. Al-masdaru al-waqi'a maf'ulan mutlaqan, sebagai masdar yang terletak sebagai maf'ul mutlak. Jadi masdar yang bertemu dalam atau yang ditemukan dalam ishtiqaq itu menjadi masdar yang terletak sebagai maf'ul mutlak. Syai'ani. Ini ada dua macam. Al-hamzatu yang hamzah yang a. Masdarun min babi mukhtalifin. Masdarun min babin mukhtalifin. Ya, masdarun min babin mukhtalifin, masdar yang apa, masdar dari bab yang berbeda, masdar dari bab yang berbeda. Nahwu, contoh, watabattal ilaihi tabattilan, watabattal ilaihi tabattilan di surah Al-Muzammil. Fatabattilun min babi fa'ala, tabattil, tabattilun ini dari bab fa'ala. Naba an tabattulin min babi tafa'ala, dia menggantikan tabattul dari bab tafa'ala. Karena tadi fi'ilnya tabattala, babnya tafa'ala. Tetapi masdar yang digunakan itu dari bab fa'ala, bukan dari bab tafa'ala. Ya, jadi tabattilan ini dari bab fa'ala. Ini yang digunakan sebagai maf'ul mutlak. Jadi babnya berbeda. Fi'ilnya dari bab tafa'ala, kemudian masdarnya sebagai maf'ul mutlak dari bab fa'ala. Ini ilaika misalaini akharaini, ilaika misalaini akharaini. Perhatikan, ambil olehmu dua contoh yang lain. Walau yu'ajilullahu linnasi asyarra isti'ajalahum bil khairi laqubiya ilaihim ajaluhum. Ini yu'ajilu, ini fi'ilnya. Babnya apa? Fa'ala. Fa'ala. Kemudian masdarnya sebagai maf'ul mutlak isti'ajalahum. Ini isti'ajalahum. Babnya istaf'ala, ista'jala. Ya, ini berbeda bab. Ya. Contoh yang berikutnya, tabassamtu ibtisaman. Tabassama ini fi'ilnya. Babnya tafa'ala. Kemudian masdar yang digunakan sebagai maf'ul mutlak ibtisaman. Babnya ista'ala. Ini ya, ini masdar yang berbeda. Babnya berbeda. Ini masdar yang tadi ditemukan dalam ishtiqaq yang menjadi maf'ul mutlak tadi. Dua keadaan, yang pertama tadi masdar dari bab yang berbeda, kemudian al-ba'u yang ba, yang b, keadaan yang kedua masdarun minal fi'li al-mujarradi yanubu 'anil masdari minal mazidi, masdar dari fi'il mujarrad menggantikan masdar dari mazid. Jadi masdar dari fi'il mujarrad menggantikan masdar dari fi'il mazid. Nahwu, contoh, subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Dijelaskan di sini fa'uluwun yanubu an ta'alin. Jadi uluwun dalam ayat tersebut uluwan kabira, ini uluwan. Ya, uluwun di sini masdar ini dia berasal dari mujarrad, dari fi'il mujarrad. Nah, dia menggantikan masdar yang dari mazid yaitu ta'ala. Ya, yanubu an ta'alin, dia menggantikan dari ta'al, ta'alin. Kenapa? Karena tadi ta'ala itu dia babnya mazid. Mestinya kalau sesuai dengan babnya ya masdar yang digunakan adalah ta'alin. Tetapi tidak, yang digunakan adalah masdar yang berasal dari mujarrabnya yaitu uluwan. Uluwan. Ini. Ilaika amsilatan ukhra. Perhatikan olehmu, ambil olehmu contoh-contoh yang lain. Uhibbullaha hubban jamma. Uhibbullaha, aku mencintai Allah hubban jamma, dengan kecintaan yang berlebihan. Artinya benar-benar mencintai. Kecintaan yang berlebihan, kecintaan yang banyak. Ya. Uhibbu, ini fi'ilnya ahabba. Ini mazid. Kemudian masdarnya sebagai maf'ul mutlak hubban. Hubban ini mujarrad. Nah, jadi masdar dari fi'il mujarrad menggantikan masdar dari mazidnya. Uhibbu. Mestinya kalau menggunakan bab yang sama atau dari fi'il yang mazid, ya apa? Ahabba yuhibbu ihbab. Ya, masdarnya adalah ihbaban. Itu kalau pada bab yang sama, ya mazid. Tetapi tidak, di sini yang digunakan adalah hubban dari mujarrabnya. Contoh yang berikutnya, ishtaraitu as-sa'ata syira'an. Ishtaraitu as-sa'ata syira'an. Saya benar-benar membeli jam itu. Ishtaraitu, ini mazid. Ishtara, yashtari, ini termasuk sulasi yang mazid. Kemudian masdar yang digunakan terkait dengan fi'il ini apa? Sebagai maf'ul mutlak, yakni syira'an. Syiraan ini masdar dari sulasi mujaradnya, bukan mazid, bukan dari istara. Kalau istara masdarnya apa? Istiraan. Itu tidak digunakan, tetapi yang digunakan yang mujaradnya, itu syiraan. Ini. Kemudian yang berikutnya, tuwufiya fulanun wafatan ajilatan. Ya, tuwufiya, ini fiilnya, termasuk sulasi yang mazid. Kemudian masdar yang digunakan, wafatan. Ini dari sulasi mujarad. Ini ya, jadi masdar yang ditemukan dalam istiqaq, ya, yang menjadi masdar sebagai maf'ul mutlak, itu ada dua keadaan. Tadi masdar dari bab yang berbeda, sama-sama mazid tetapi babnya berbeda. Atau yang kedua, apa, masdar dari fi'il mujarad yang menggantikan masdar dari mazid. Ini ya. Ini beberapa tambahan faedah tentang maf'ul mutlak, yaitu pada masdar yang menjadi maf'ul mutlak. Ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Alafu minkum untuk kekurangannya. Ya, semoga bisa difahami penjelasan yang disampaikan. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.